Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya. Ini hujan atau enggak hujan di luar? Gerimis. Iya, di dalam kan ungkep panas tuh biasanya, kalau di sini panasnya naik berarti di luar hujannya belum deras. Nah, kalau hujannya udah deras nanti jadinya insyaallah sejuk. Bapak ibu, mohon maaf atas kekurang nyamanan Majelis Ar-Raudhah lokasinya, karena di belakang sedang ada pembongkaran ya, pembangunan. Jumat yang lalu kan sudah saya umumkan insyaallah dalam minggu ini belakang mulai dibangun. Ya, itu ruangan khusus ibu-ibu. Jadi insyaallah nanti kalau sudah jadi bangunan yang banyak make ibu, ibu kalau hari Jumat, kalau hari yang lain nanti bapak-bapak yang make. Ya, insyaallah itu akan dibangun satu lantai aula dan nanti ada lantai berikutnya insyaallah. Doakan lancar, aman, selamat, manfaat, barokah, cepat. Ya, cepat. Insyaallah menjadi cikal bakal pesantren nanti insyaallah. Arah saya ke sana, tapi enggak tahu kapan terwujudnya. Semua step by step, pelan-pelan. Pada malam hari ini kita akan ngaji special edition. Edisi khusus. Jadi pengajiannya malam hari ini edisi khusus. Dua edisi. Edisi pertama tentang judulnya seperti pengajian Rebu sore kemarin, Jenderal Setan. Jenderal Setan. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, yang akhir-akhir, menyambut datangnya bulan Maulid. Insyaallah nanti kan malam minggu kita udah masuk tanggal 1 kalau gak salah ya. Malam minggu itu udah masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Bu, sudah tahu jenderalnya setan, Bu? Belum. Bapak-bapak udah tahu jenderalnya setan belum? Belum. Jangan-jangan jenengan nanti. Atau saya. Jangan-jangan kita ya. Jangan-jangan kita ini jenderalnya setan. Ya, semoga tidak. Insya Allah tidak. Tapi ya siapa tahu ya. Mungkin namanya aja jenengan belum tahu. Saya juga belum ngerti banget. Begitu kaget dengan pernyataan saya tadi. Jangan-jangan jenengan, jangan-jangan saya. Kenapa? Karena kita ini suka menganggap diri kita terlampau bersih. Iya kan? Jadi kalau dibilang, jangan-jangan jenengan kaget. Gak mungkin. Saya gak seperti itu. Dan lain sebagainya. Kita begitu disebut jenderalnya setan, yang dibayangkan orang lain. Ini yang akan saya sampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan mohon disampaikan juga kepada teman-teman serta keluarganya. Kira-kira pengen tahu enggak seperti apa jenderalnya setan? Pengen, Pak? Yakin pengen tahu? Nanti kalau udah tahu, berani ketemu enggak? Takut ya. Begini, tolong dicatat dulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan perawi-perawi yang lain. Saya ambil Imam Muslimnya saja ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dibilang riwayatnya Imam Muslim, berarti hadisnya sangat sahih. Ya, hadisnya sangat sahih. Siapa yang meragukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, itu sama saja dengan meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Bukhari, sahih Bukhari maupun sahih Muslim merupakan ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang meragukan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, berarti sama saja dengan tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang tidak percaya dengan Nabi, hukumnya bagaimana? Jenengan sudah tahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya akan ambilkan terjemahannya secara bebas. Ya, Terjemahannya secara bebas. Rasul SAW bersabda yang artinya bil makna sebagai berikut. Inna iblis, sesungguhnya iblis meletakkan kerajaannya alal ma, di atas lautan. Iblis meletakkan kerajaannya di atas lautan. Jadi kerajaan iblis bukan di jalanan nih, enggak ada nih. Kalau jalanan mungkin pasarnya, ya. Mungkin cuman tempat tongkrongannya iblis. Mungkin, tapi yang namanya kerajaan iblis di atas laut. Makanya kalau orang mau nyebrang laut itu ya doanya harus lebih banyak lagi, karena disitulah letak kerajaan iblis. Kemudian dari atas laut inilah iblis akan memerintahkan dan mengutus saroyah, anak buahnya, bala tentaranya, pasukan-pasukannya dikirim dari ataslah laut. Bapak Ibu mungkin kalau pernah lihat kapal perang negara lain gitu ya, yang diletakkan di samudra apa gitu ya, kapalnya besar, nanti kan dari situ ngirim pesawat terbang kemana mana, pesawat tempur kemana mana. Ya iblis kurang lebih seperti itu, tapi ini kerajaannya gedenya luar biasa. Namanya aja kerajaan iblis. Iblis sama setan beda loh ya. Setan tuh cuman anak buah. Ya, kalau iblis ini abadi dan tidak bisa mati. Enggak bisa mati kecuali nanti kalau udah ditiupkan yang namanya sangkakala ya kiamat. Enggak seperti manusia. Manusia kan umurnya bentar. Kalau iblis umurnya itu yang dimaksud abadi bukan abadi selama-lamanya, bukan begitu ya. Artinya umurnya itu sampai hari kiamat. Jenengan umurnya sampai kiamat mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Karena kiamat itu tidak enaknya zaman dan tidak enaknya keadaan adalah kiamat. Bayangkan lautan jadi api. Itu kira-kira rasanya panasnya seperti apa? Ya semuanya pada meledak gitu. Nanti kira-kira ya seperti apa? Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang hidup waktu kiamat itu iblis dan keturunannya. Ya iblis dan bolo-bolonya, iblis dan temannya untuk dimatikan bersama kiamat. Jadi matinya iblis nanti kiamat. Sebelum kiamat iblis itu abadi dalam arti itu panjang umur. Karena yang maha abadi cuman Allah. Selain Allah pasti ngalami yang namanya mati. Jangan salah tangkap omongan saya ya. Nah ini iblis kirim bala tentaranya. Yang paling berhasil menggoda manusia dengan godaan yang besar, pangkatnya semakin tinggi. Yang kalau goda manusia dengan godaan kecil, pangkatnya biasa-biasa saja. Nah yang pangkatnya tinggi nanti dipanggil sama iblis, fa'adnahu, didekatkan. Taruh sini, sampingnya. Sini, kamu duduk sebelah saya. Orang kepercayaan, orang hebat. Siapakah orang-orang yang dipercaya iblis sebagai orang terdekatnya? Datanglah satu syaitan. Kalau bahasa kita, ya biasa kan, komandan, pimpinan, gitu kan? Manggil, iblis, lapor. Ngomong gitu, iblis, lapor. Mau lapor apa? Saya udah berhasil menggoda manusia. Tidak saya tinggalkan orang yang saya incar, yang saya goda, kecuali dia sudah dalam keadaan mabuk, teler, kelas berat, dan bergantung sama yang namanya miras. Jadi dia kalau minum tuh gak minum minuman keras, tidak enak rasanya. Jadi hampir 24 jam teler, terus gak pernah gak teler. Kira-kira ini udah hebat belum? Bisa buat orang teler 24 jam mabuk terus tuh, kira-kira hebat gak? Mestinya kan hebat ya. Katanya iblis apa bu? Coba bayangkan. Yang seperti itu katanya iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Kamu belum berbuat apa-apa. Itu cuman hal yang biasa-biasa saja. Ya itu biasa-biasa saja. Udah, goda yang lain. Datang setan yang lain laporan iblis. Saya mau lapor. Ya, gimana? Saya tidak meninggalkan manusia kecuali manusia itu telah saya sesatkan dengan sebuah kesesatan. Apa kesesatannya? Dia berzina setiap hari. Keren gak itu? Ini setannya maksudnya ya. kata iblis, itu iya. Kamu belum berbuat apa-apa. Bayangkan nih, mabuk belum berbuat apa-apa. Iblis ngomong sama setan ya. Setan yang begitu dianggap belum berbuat apa-apa. Setan yang menggoda manusia sampai zina, kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Datang lagi setan yang lain laporan, iblis, saya udah goda manusia. Sampai manusia itu tidak saya tinggalkan kecuali dia telah membunuh saudaranya sendiri. Ngeri enggak ini bunuh saudaranya sendiri? Ngeri kan? Katanya iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Datang setan yang lain, iblis, saya telah menggoda manusia, tidak saya tinggalkan manusia kecuali manusia tersebut telah menjadi seorang maling kelas kakap alias koruptor. Katanya iblis, kamu belum berbuat apa-apa, itu biasa-biasa saja. Ringkasnya, berdatangan setan demi setan melaporkan berbagai keberhasilannya menggoda manusia, iblis lalu mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa. Jadi dianggap sama iblis, ini setan amatiran. Ya, setan amatir. Bukan yang profesional ya. Ini setan amatir. Datang satu setan. Iblis, saya mau lapor. Gimana? Saya udah berhasil menyesatkan manusia. Tidak saya tinggalkan dia kecuali dia telah berhasil menceraikan istrinya. Dan sang istri udah berhasil minta cerai dari suaminya. Katanya iblis, hebat, pinter, cakep, come here. Ayo sini, sini kamu, dipanggil, dijajarkan sama iblis. Ne'ama anta, sungguh kamu hebat, luar biasa. Jadi kesimpulannya, yang namanya setan yang kelas senior, setan kelas kakap, kalau setan udah berhasil menggoda suami atau menggoda istri, kemudian rumah tangganya berantakan sampai pisah, itu setan yang pangkatnya langsung naik jadi jenderal. Jadi jenderal. Nah, berarti kalau ada manusia yang suka menghancurkan rumah tangga manusia yang lain, berarti dia bentar, ini kita bahas ya. Sekarang coba disurvei kasus perceraian di setiap daerah. Hampir tingkat perceraian itu kecil atau besar? Besar. Besar atau kecil? Besar. Perceraian sama zina, besar mana kira-kira? Coba dilihat, perceraian sama perkawinan, banyak mana? Coba tanya sama KUA, yang daftar kawin sama daftar cerai banyak mana? Hampir kelihatannya rosor-rosornya, ya insya Allah gak hampir sama ya, cuman rosor-rosornya, kalau lihat ramenya pengadilan agama tuh kelihatannya hampir sama. Saya dapat obrolan teman ya, belum saya cek kebenarannya, itu di satu daerah, gak usah saya sebutin daerahnya. Dalam satu tahun terakhir kemarin, 1000 orang yang cerai. Kalau dihitung 1000 orang lebih ya. Kalau dihitung-hitung, satu hari 3 kasus perceraian. Satu hari 3 kasus perceraian. Kemudian kalau kita lihat fenomena di masyarakat, yang terjadi begini, ora cocok, pisah. Betul. Nggak cocok, pisah. Nggak cocok, golek kan? Ganti. Sebagaimana bapak-bapak tuh suka bilang, istriku umur 50 tahun, udah saya tukarkan yang 25-an 2. Udah babe, expired itu babe, umurnya 50 tahun sudah expired, kan cari yang masih seger 25-an 2. Gitu pak. Ibu-ibu begini, gitu ya bu ya. Enaknya, emangnya barang apa expired gitu ya. Ini guyonnya, bapak-bapak tuh kadang kalau guyon suka kebablasan ya bu ya. Suka seperti itu, tapi bukan yang di sini loh bu, bukan bapak yang di sini, mungkin bapak yang di rumah, tapi bukan yang di sini. Ya para pendengar Hidayat FM dimanapun anda berada, teman-teman yang nonton di layar monitor masing-masing streaming maupun yang mendengarkan lewat Nux Nux Radio. Coba kita bahas ini. Tingkat perceraian sangat tinggi. Anehnya. Antum ini jenengan kan sudah biasa ikut pengajian di mana-mana ya. Coba direnungi. Ustaz, Kiai, Habib, Mubaligh, penceramah. Yang berceramah tentang urusan rumah tangga, banyak atau sedikit? Jarang atau sering? Jarang. Kalau yang ngomongkan bid'ah-bid'ah banyak enggak? Paham maksud saya enggak ini? Jadi karena pinternya setan, karena pinternya iblis, judulnya ada Jenderal Setan. Sampai manusia itu dibisikkan, ojo bahas bab pernikahan, sing bab awet rumah tangga, ojo dibahas, bahas. Bahas saja yang lain. Oh ini saya bahas begini nih, Jenderal Setan juga jengkel nih. Jengkel. Ini rapat darurat nih, sidang pleno ya. Jenderal Setan sidang pleno. Ini kalau sampai pendengar Al-Hidayah mendengarkan, ya insyaallah rumah tangga kita semua yang hadir yang mendengarkan semakin bagus insyaallah. Ya, istri-istri yang suka ngambek jadi sadar. Ini ada yang ngambek datang ke sini. Bu, jangan tersinggung, Bu. Nawa itu memang nyinggung. Ya, suami-suami yang rodok keras-keras suka marah sama istrinya ya, terutama yang ceramah ini ya. Jadi semakin lembut. Ya, insyaallah. Ini kita bahas. Kasus perceraian sangat tinggi. Benar kan? Kira-kira penyebabnya apa? Bapak, Ibu, tolong saya dijawab secara jujur. Kakek, nenek, jenengan, dan teman-temannya. Jenengan kalau kumpul sama kakek, nenek, jenengan, dan teman-temannya. Yang bercerai kira-kira ada enggak? Hampir enggak pernah dengar kan? Orang-orang zaman dulu itu gampang-gampang cerai, hampir enggak ada kan? Siji selawase. Satu dipakai hidup berumah tangga selama-lamanya. Makanya ada istilah seperti beli kucing dalam karung. Ya kan gak ngerti seperti apa. Tapi apapun yang didapat pasangannya dipertahankan selama-lamanya. Itu prinsipnya orang dulu. Benar atau benar nih? Ya. Tapi kalau orang zaman sekarang, boleh ganti apa dipertahankan? Ayo ngerenung dulu. Cari kan? Ganti. Ini ceramah special edition. Ini kalau saya ceramah begini terus, lama-lama Jenderal Setan kumpul ke sini semua. Ya. Ikut pengajian juga, iya. Ini. Renungkan. Dulu, nenek-nenek kakek kita nikah. Kalau menikah umur 20 tahun itu termasuk nikahnya udah telat atau awal? Telat. Rata-rata menikah sebelum usia 15 tahun. Betul. Coba tanya nenek jenengan, kapan nikah? 10 tahun, baru baligh. Iya. Baru menstruasi kira-kira sebulan, dua bulan, tiga bulan udah nikah umur 11 tahun, umur 12 tahun. Pertanyaan saya lagi. Itu termasuk pernikahan dini atau tidak dini? Tidak, itu yang pas ya seperti itu. Yang pas ya seperti itu. Yang sekarang ini pernikahan telat. Telat nikah. Nikah umur 35 tahun. Telat. Nikah umur 28 tahun. Umur 17 tahun udah diizinkan sama negara. Datang jodohnya. Ya kan? Negara kan juga gak nyuruh tua-tua banget. Enggak kan? Pokoknya 17 tahun ke atas. Udah boleh nih. Nikah 17 tahun dapat jodohnya. Datang jodohnya. Ih, bapak ibunya ngomong, masih terlalu dini kamu. Masih terlalu muda. Ini yang betul yang mana ini? Ini telat atau terlalu muda ini? Coba nanti kita buktikan. Jadi orang-orang dulu tuh yang nikah umur 17 tahun ke atas dibilang telat. Kalau 17 tahun ke bawah, itu namanya pernikahan usia pas. Dulu seperti itu. Bergeser nih zaman karena adanya budaya asing masuk ke negara kita, betul? Ya, budaya asing, budayanya orang barat itu paling gak suka kawin, nikah tuh gak suka, karena Tapi bukan orang barat yang benar loh ya, orang barat yang tidak benar. Pokoknya di luar negeri yang bukan negara Islam itu lebih suka hidup sendiri sendiri. Sukanya seperti itu. Jadi kalau nikah telat itu mereka biasa. Soalnya sebelum nikah sudah kumpul, dibawa ke negara kita. Sekarang di negara kita anak-anak muda banyak yang mundur nih nikahnya, tapi maju kawinnya. Kalau negara kan udah mengatur undang-undang yang bagus, ya kan? Sudah diatur bagus, sudah 17 tahun, kan seperti itu, bagus. Tapi ini enggak, orang tua remaja nikahnya diundurkan. Nanti aja kalau udah bekerja usia 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun, nikahnya mundur. Tapi kawinnya maju. Paham maksud saya, Bu? Kan masih banyak yang pokoknya udah ditembung, tapi hidup bareng ya. Nikah belum, sudah hidup bareng. Bahkan ngapunten gitu ya. Bonus di depan duluan sebelum menikah. Sebelum nikah udah dapat bonus. Paham maksudnya? Paham. Tiba-tiba jadi gemuk ya Bu ya. Padahal belum nih nikah. Cuman aneh, gemuknya itu cuman di satu sisi saja gitu ya. Satu sisi gemuk, sisi yang lain biasa-biasa saja. Ini fenomena, kita belajar dulu. Fenomena di masyarakat. Tapi orang dulu coba, masih muda nikah. Muda nikah. Terus anaknya, orang dulu sedikit atau banyak? Orang sekarang sedikit atau banyak? Sedikit. Orang dulu hidupnya makmur atau susah? Susah. Susah. Saya mau nanya sekarang, rumah yang ditempati orang zaman sekarang itu beli sendiri atau kebanyakan warisan orang dulu? Warisan? Berarti orang dulu sama sekarang susah mana? Susah sekarang? Yang dulu mak, sesusah-susahnya orang dulu punya rumah. Sesusah-susahnya orang dulu punya warisan sawah. Sehebat-hebatnya orang sekarang ini banyak yang suka jual warisan kakeknya, ayahnya, dol, gitu kan? Bahkan kadang gelang kalung ibunya dilucuti, ya. Dengan alasan butuh, Bu, gadekan dulu, gak bisa bayar, akhirnya juga hilang. Anak sedikit, ya, warisan banyak, habis. Pernikahan usianya dikatakan mateng, lebih dari 20 tahun. Sekolahnya juga tinggi, rumah tangga sebentar hancur. Tapi orang dulu menikah usia dini, sekolah juga mungkin yang namanya sekolah rakyat, SR, tidak tamat. Mungkin menginjak bangku sekolah setahun, dua tahun. Tapi rumah tangganya kok hebat? Hebat. Buktinya awet. Nah, sekarang perlu dicari nih, sebabnya apa? Sebabnya yang sekarang ini jenderal setan tadi ternyata udah bisa membuat konspirasi tingkat setan. Untuk menggoda manusia, menghancurkan manusia, agar rumah tangganya tidak bisa awet. Nah yang dulu bagaimana? Yang dulu itu kalau ngedepi manusia kalah. Banyak kalahnya. Kenapa? Manusianya udah punya prinsip. Edan sa edani, gendeng sa gendengi, aku ra gelem pedot. Itu prinsip sejak menikah. Dulu udah diajarkan begitu. Bahkan orang tuanya juga ngajarkan ke anaknya. Kalau pasanganmu memang gak benar, kamu sabar. Yang sesabar-sabarnya. Orang tua dulu dilapori sama anaknya, suami saya begini, sing sabar nduk nasibmu. Ya kan? Sabar nduk rezeki engko jembar, sabar nduk insyaallah seneng ten akhirat, sabar nduk ya engko insyaallah bojomu iso dadi wong apik, sabar nduk itu dulu. Orang tua zaman sekarang ini istrinya masih sabar, orang tuanya yang enggak sabar. Kowe bojo kaya ngono mbok openi. Buangan kono golek ganti sing genah. Ini orang tua zaman sekarang. Yang tidak begini jangan tersinggung. Saya ini menyinggung yang begini, begini. Saya enggak begitu ya, alhamdulillah. Tapi yang begitu kan juga ada. Nah, yang tidak jangan sampai jadi seperti itu. Jadilah seperti orang dulu, sabar. Karena orang dulu udah mendoktrin anak-anaknya dengan cara begini. Hasilnya, coba lihat. di usia tua para kakek. Usia tua para kakek, itu banyak kakek yang ngomong sama cucunya, kakek ini dulu kalau nenekmu gak sabar ngadepi kakek gitu kan. Udah gak tahu apa jadinya, untung nenekmu itu sabar. Banyak kan kakek-kakek yang ngomong begitu? Banyak kan seperti itu? Ternyata hasil akhirnya endingnya hidupnya bagus. Karena diperjuangkan dengan kesabaran. Nah sekarang kenapa kok mudah hancur? Ini akan saya ungkap rahasianya. Ini jenderal-jenderal setan mulai ngelirik saya semua. Dan jenengan, karena kita akan bongkar rahasianya. Ya, rahasia para setan. Nomor satu, perlu diingat, karena Rasul tidak mungkin keliru, SAW. Rasul tidak mungkin keliru. Dan Rasul SAW sudah ngasih kita informasi yang tidak bisa kita peroleh dari orang lain. Informasinya Rasul ngasih tahu setan yang paling disenangi sama iblis, setan yang paling dibanggakan sama iblis, setan yang berhasil merusak rumah tangga manusia. Dari sini dapat disimpulkan, setan-setan yang lain pun akan berlomba merusak rumah tangga manusia. Jadi bisa dikatakan sangat banyak setan yang berjuang untuk merusak rumah tangga satu manusia. Kenapa? Demi mendapat derajat yang tinggi di sisi iblis. Jangan salah. Saya pernah derajat yang tinggi di sisi, ada yang teriak Allah gitu. Mungkin kita bahas iblis, bukan Allah ini. Derajat yang tinggi di sisi iblis. Nah ini kumpul setan kan? Makanya setannya fokusnya cuma satu. Rumah tangga hancur, selesai. Gunakan segala macam cara. Gunakan segala macam cara. Kalau Anda buka di Al-Quran, sampai-sampai bibabila Harut wa Marut. Harut dan Marut, kisah Harut dan Marut. Ternyata itu tempat rujukannya tukang-tukang sihir yang kelas hebat. Tukang-tukang sihir kelas hebat itu nanti akan cari Harut dan Marut, belajar sihir dari keduanya. Harut dan Marut ngasih tahu, jangan lu, ini gak boleh, ini musyrik, sihir nih dibenci sama Allah, kamu neraka, belah diterangkan seperti itu. Dasar yang namanya itu tukang sihir, memang maunya cuma cari ilmu. Sihir demi kepuasan sesaat di dunia. Mengatakan siap resikonya apapun, nyemplung neraka juga sih siap. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian diajari ma yufarriqu baina mar'i wa zawji. Dia diajari oleh Harut dan Marut sebuah ilmu yang bisa memisahkan suami dan istri. Jadi tukang tenung itu diajari sama Harut dan Marut ilmu yang bisa memisahkan suami dari istri, istri dari suami. Berarti ilmu sihir yang paling ampuh diantaranya adalah ilmu sihir yang bisa merusak rumah tangga manusia. Makanya tukang sihir yang bisa merusak rumah tangga manusia, bayarannya gede. Kok tahu? Tanya aja kalau gak percaya. Bukannya saya pernah jadi tukang sihir, untuk bilang medalik ya. Bukan. Ya, bayarannya gede. Nah, gimana caranya iblis tadi, anak buahnya setan merusak rumah tangga manusia, rumah tangga kita ini? Satu, mulai dari istri. Ya, dari istri. Kenapa istri? Karena memang yang paling mudah digoda itu wanita. Dan yang paling menggoda itu adalah wanita. Itulah kehebatan kaum wanita. Karena wanita itu pintar menggoda dan juga pandai menipu. Tipu daya itu spesialis kaum wanita yang tidak beriman. Kok saya ngomong begini, di Al-Quran jelas disebutkan. Itu surat Yusuf. Inna kaida kunna azim. Sungguh tipu daya kalian kaum wanita azim, sangat agung. Tapi urusan tipu daya setan, Allah mengatakan, sesungguhnya tipu daya setan dhaifah. Sangat lemah. Tipu daya setan dibilang lemah, tipu daya wanita dibilang agung. Jadi kalau jenengan-jenengan kaum pria meremehkan tipu daya wanita, berarti sama saja meremehkan keterangan yang ada dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu berbanggalah Anda punya bakat menipu. Begitu? Ya tidak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya enggak ada sejarah buka di dunia ini, tukang sihir pria hebat itu enggak ada. Selalu yang namanya tukang sihir hebat itu selalu namanya judulnya dimanapun, nenek sihir. Ada enggak kakek sihir? kakek sihir gitu. Enggak ada kan? Oh, bahkan dalam film pun kan mak lampir. Yang urusan begitu-begitu kan ya, mak lampir. Bukan apa namanya, apa? Kayak lampir. Enggak. Nyi Roro Kidul. Yang urusan mistis-mistis selalu yang disebutkan itu wanita. Di dalam Al-Qur'an surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Coba itu biar saya nanti enggak dikira mengada-ada. Ya, buka aja terjemahan Al-Qur'annya. Nanti kalau saya ngomong dikira saya mengada-ada. Padahal jenengan semua kan juga udah hafal ayatnya kan? Suratnya juga hafal. Itu kan dianjurkan dibaca 3 kali sebelum tidur kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, coba dilihat tuh di surat Al-Falaq. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan ini ayat yang keempat. Dan aku berlindung ya kepada Allah dari kejahatan atau bisikan setan yang meniupkan wanita-wanita penyihir yang meniup-niup pada ikatan buhul-buhul. Wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Perempuan-perempuan penyihir. Nenek-nenek sihir. Jadi di Al-Quran pun perlindungnya bukan dari kakek-kakek sihir. Ini kok tadinya jadi tegang semua ibu-ibu. Ibu-ibu tersinggung sama ucapan saya. Saya cuma bacakan Al-Quran loh bu. Ya, bapak-bapak berbahagialah. Anda tidak dapat yang begini. Iya, jadi bapak-bapak korbannya. Pelakunya siapa? Ibu. Ibu yang jahat. Ya, nenek-nenek sihir. Di sini enggak ada nenek sihir. Yang ada tante sihir. Gitu, Bu. Ya, enggak. Insya Allah kalau di sini semua insya Allah minas sholihat ya. Minal qanitat al-abidat insya Allah. Nah, wanita. Jadi yang digunakan oleh setan itu nomor satu, wanita. Makanya, kalau iklan mobil, enggak ada judulnya pria di samping mobil, pegangan mobil, enggak ada. Tidak laku. Kalau iklan mobil selalu di sampingnya adalah wanita. Kenapa kok wanita? Setan. Setan yang menggunakannya. Masa jualan mobil dipajang wanita? Itu kan tidak pas itu kan. Tapi karena ada wanitanya kita lihat mobilnya. Memang begitu. Itu ilmunya setan pinter cara-cara pakainya. Sales rokok. Kebanyakan perempuan atau laki? Perempuan. Oh, saya pernah ketemu, masih ingat kan ceritanya yang saya ketemu wanita yang jajakan rokok itu di sebuah mall di food court tempat makan, lagi saya lagi mau makan siang, waktu ditawari itu ya mbak-mbak yang itu loh pakai rok yang kainnya kurang itu loh. Kesian itu ya, enggak punya uang buat beli apa namanya? Beli rok. Kurang Bu, Ibu kalau lihat yang orang-orang enggak punya uang buat beli rok tuh enggak dikasih tuh Bu. Ya, sampai roknya tuh naik apa ke atas. Terus ya bajunya ya gitu kadang Masya Allah kalau masuk angin gimana gitu ya. Terus nyuguhkan rokok. Bapak silahkan merokok Pak. Coba dulu Pak. Beli rokoknya ini boleh di apa namanya. Kalau mau tes yang ini. Tapi Bapak beli aja langsung beli rokoknya Pak. Saya ngomong oh maaf Mbak. Boleh saya pinjam rokoknya? Oh silahkan Pak. Ini loh Mbak dibaca di belakang. Saya kan kadang juga agak usil gitu Bu ya. Jadi pengen nasihati maksudnya. Rokok tuh saya balik di belakang. Ya peringatan pemerintah. Rokok dapat menyebabkan penyakit kanker, jantung, hipertensi, gangguan janin, ya kan, kehamilan, dan lain sebagainya. Mbaknya tuh ngambil rokoknya lagi, maaf Pak, Bapak baca sekali lagi yang benar Pak. Peringatan pemerintah, merokok dapat, nah Bapak bacanya keliru Pak. Itu yang kena penyakit kanker, jantung, hipertensi, gangguan kehamilan itu begini loh Pak, saya bacakan ya Pak, ya ini kata salesnya tadi. Merokok dapat. Menyebabkan kanker, jantung, impotensi, gangguan kehamilan. Merokok dapat, karena rokoknya gratis Pak. Kalau merokok beli gak kena. Wanita lagi-lagi wanita. Pinter ya, ini sales alim nih sales ya. Pinter ngomong ini, jadi yang jadi apa suaminya bisa pusing ini. Nah, wanita begitu wanita. Memang dia punya kemampuan yang lebih. Tergantung dipakainya. Kalau dipakai untuk yang khair jadinya khair. Pakai yang syar jadinya syar. Nah, wanita, istri, itu pintu untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri. Nah, biasanya mulai masuk nih dalam pikiran kaum wanita. Para istri, setan masuk. Tapi istri-istri kalau jenengan ketemu istri lagi begitu, jangan dibilang, gue kelebon setan tambah nesu. Kamu ini lagi kemasukan setan, kamu istighfar bu, istighfar. Ibu ini lagi kemasukan setan bu, jaga hatinya bu, agar gak kemasukan setan, istighfar. Sing kelebon setan ki kowe pak, mesti gitu. Ya atau iya? Ya kan? Yang kemasukan setan tuh kamu. Udah tahu istri begini masih dibilang kemasukan setan. Yang kamu usahakan setan tuh ya kamu pak. Gitu ya. Introspeksi pak. Gitu. Sadar diri pak. Introspeksi dirinya diperiksa. Istri ini dimasuki setan. Biasanya mulai dari yang namanya pikiran yang gak benar tentang suami. Bapaknya emang gak perhatian sama saya. Mulai. Tahun ini hari ulang tahun saya. Ya, tahun ini hari ulang tahun saya. Ngajak makan aja enggak. Tapi coba kalau ketemuan sama temennya, langsung bapak berangkat. Kemudian itu kalau Bang Joko itu ngajak main catur, bapak langsung loncat. Tapi coba kalau saya ini hari ulang tahun, ngajak makan aja bapak enggak pernah mau. Ini setan yang ngajari. Ngomong-ngomong ini bojomu ini jadinya ora perhatian karo kowe. Mulai. Ada enggak yang model begini? Ada bu. Jenengan, bukan toh? Mulai ini nih, masuk lewat pikiran-pikiran seperti itu. Padahal suaminya nggak begitu, suaminya ngerti ini hari ulang tahun istrinya gitu. Ya ini ulang tahun istrinya, suaminya ngerti, tapi suaminya lagi nggak punya duit. Ya mau ngomong nggak punya duit nggak sampai hati. Kemudian suaminya pura-pura sakit kepala pusing, tambah dia ngomong ya toh. Ngono ngaku nih mumet-mumet ragelum tangi pusing enggak bisa bangun. Coba kalau diajak main catur pusing-pusing berangkat tuh setan di maneh tuh. Masuk nih. Lewat pikiran. Nah, itu nanti kalau pikiran diikuti, ya pikiran diikuti naik, nanti ngapain ngasih tahu suamimu itu kalau lagi SMS-an sama Bu Tuti. Misal Bu ya, yang punya nama sama ini sebuah kebetulan saja. Ya. Kalau lagi SMS-an sama Bu Tuti itu coba lihat sampai lupa pada kamu. Ya, padahal Bu Tuti ini bosnya. Ya. Ini suami gak pernah cerita, karena ini urusan pekerjaan. Bu Titik ini bosnya, SMS padahal ini ngomel. Bu Juniki nanggepi maaf ya bu, ini khusus begitu ya. Gara SMS-an ke ruang wedok khusus, coba yang SMS itu rata dibales. Ini mulai setan SMS, mulai berdatangan. Dengan dalih SMS, dalih telepon, pergi kemana. Setan berusaha menggoda pikiran istri untuk ngomong yang gak baik pada suami. Saya kasih satu resep yang ampuh ngadapi setan-setan jenis begini. Mau enggak, Bu? Pokoknya bojo jenengan tuh di rumah bojo jenengan, di luar itu milik masyarakat. Selesai. Udah, enggak usah bingung. Di rumah bojo jenengan, di luar milik masyarakat. Maksudnya milik masyarakat, mungkin dia lagi kerja, dia ada kewajiban mungkin sama temannya. Udah di luar doakan, "Ya Allah, tolong ya Allah, lindungi suami saya, ya Allah." Ya. Kalau ternyata di luar suaminya itu gendeng edan, itu tanggung jawabnya dia sama Allah. Jenengan gak usah pusing mikiri gendeng dan edan serta gilanya. Nanti jadi ikut. Tuh, udah paham kan? Aduh, tapi dibilang gini mau. Tuh, kok nonton Joko ngono edan lo ya terus piye gitu. Nah, setannya masuk lagi. Ini saya lagi perang sama setan-setan ini. Ini setan-setan udah masuk nih. Oh, ya kan? Masuk enggak? Ayo. Terusnya kan ada yang bisik kan? Iya kan, ojo kutu ya kalau sate kayak ojo ini. Ada yang ngomong gitu, ada ini. Nggak usah denger setan yang ngomong kok. Aduh, gitu. Ayo, siapa tadi itu yang dibisik setan gitu? Ini pojok sana, pojok mana? Bu, gitu ya. Bu. Tenang, Bu, tenang. Jangan, apa namanya, termasuk dalam perangkap setan gitu ya. Prasangka baik. Saya hanya pengen rumah tangga saya, rumah tangga Anda, rumah tangga semua umat Islam menjadi semakin baik, karena kita benar-benar digempur diserang. Masya Allah, tingkat perceraian sangat tinggi, tapi kita kok enggak apa waspada, enggak jelaskan ke masyarakat kan ngeri. Coba kalau masalah khamer, mabuk, zina, semua pada gencar gitu kan ya. Tapi coba yang satu ini kok dianggap biasa-biasa saja. Bahkan lihat kasus perceraian tambah tepuk tangan. Oh, pesatonya, saya ini pedot, tepuk tangan kan gendeng ini. Lihat orang pisah kok senangnya luar biasa, bahkan jadi gosip yang mengasihkan, diomongkan satu RT, RW, satu kecamatan, sampai satu apa namanya kota, satu desa, tahu semua, bahkan semuanya merasa, wah alhamdulillah, bahkan tonggone ngomong, lagi yang tak enteni niat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ibu, suami kalau di rumah, milik ibu sepenuhnya. Kalau di luar, itu milik masyarakat. Ya milik ibu, tapi kan milik masyarakat juga. Artinya banyak milik orang lain. Jangan pengen tahu urusan suami di luar rumah. Termasuk di antaranya, ini loh bu. Ini. Namanya apa ini? Handphone, ya kan? Ini pesan dari Habib Noval bin Muhammad Al-Idrus kepada semua istri di jagat raya. Jangan pernah buka-buka handphone suami. Kalau pengen selamat rumah tangganya, jangan pernah buka-buka handphone suami. Awal kehancuran rumah tangga, istri yang gatel buka handphone suami. Wes, mesti cepat remuke. Kenapa? Ya namanya handphone ini kan banyak SMS masuk ya. Nanti tiba-tiba ada SMS itu kan, sering SMS gelap masuk-masuk kan ya. Mas, ku tunggu kamu di kamar loh, kok belum datang-datang. Aku udah pakai baju yang kamu belikan loh mas, padahal ini orang gendeng nyebar SMS gelap kemana? Mana? Istrinya buka. Duh, iya ini biar ini pas tanggal, ini pas metu gitu ya. Ya kan? Ini jam sakmenu, jam segitu pas pergi waktu itu ya. Itu waktu belum bu, pulang. Setan masuk ngerti ya gue, bojomu ngapus gue. Tahu kamu suamimu undustain kan? Kamu dia lagi keluar dengan seorang wanita. Bahkan membelikan baju untuk wanita tersebut. Saya pernah kedatangan tamu di sini. Di sini minta jadwal pengajian. Pas handphonenya tertinggal di rumah. Ya, handphonenya tertinggal di rumah. Dia pakai handphone satunya. Langsung dia, Habib tolong doakan saya. Kenapa? Itu di handphone saya barusan masuk SMS gelap, dibaca sama istri saya, dikira itu dari pacar saya gitu. Ini waduh, marah-marah ini istri saya. Allah tenang-tenang, bismillah, insya Allah waras. Coba, ini baru salah satu contoh. Ayo, ada enggak yang suka buka-buka handphone suaminya? Banyak, saya mau tanya, itu membuka milik suaminya yang tanpa izinnya, itu kira-kira benar atau salah? Salah. Yang ngajari berbuat salah itu siapa? Berarti jenengan ikut siapa? Ini special edition. Saya nggak mau ceramah begini lagi, Bu. Jangan ya. Nanti kalau ceramah yang lebih dari ini. Ntar, belum selesai. Kita mau yang seger-seger ya. Malam ini special edition. Jangan buka-buka handphone suami. Ya. Bisa nggak, Bu? Wis mesti ra iso kuwi, sing insyaallah wis ra iso kuwi. Yang lain diem, abstain diem ora iso. Aduh, Bu. Mau enggak buka handphone suami? Ya, kadang kala suaminya bener-bener. Nah, ini yang pertama yang enggak bener kan ya? Gak benar ternyata itu SMS ke gelap. Yang kedua SMS benar dari wanita yang jatuh cinta pada suaminya. Wanita jatuh cinta pada suaminya. Sayang, lagi ngapain gitu kan? Aku tidak bisa tidur, aku terus mikirkan dirimu. Waduh, moco. Nomor iki kok SMS rata dihapus. Ono terus gitu kan? Ini terang, ini kekasihnya nih. Kekasih gelap. Gelapnya ini. Ya kan? Sayang, kemarin waktu ketemu engkau, hatiku tidak bisa berhenti berdegup. Ya, nak mandek, ya mati. Emang betul, tidak berhenti berdegup. Gak puisi, ya keliru. Itu kan gak benar itu puisinya, kan ya? Jantung hatiku tidak bisa berhenti berdegup. Memang kalau berhenti berdegup, mati. Sayang, bla bla. Ini dari wanita yang sangat mencintai suaminya, padahal suaminya belas tidak gagas wanita tersebut, jenengan ngamuk, gitu kan? Akhirnya suami pulang kerja, mestinya milik jenengan, bisa ngakak, bisa ketawa, makan bareng, ngobrol enak, ya kan? Tidurnya nyenyak, akhirnya jenengan mangkel, makan enggak bisa enak, tidur bisa. Kalau toh satu ranjang, satu noleh kanan, satu noleh kiri. Kalau perengutan. Ya, kadang bahkan pintu dibanting, keluar dari kamar, istri tidur di luar. Ini kan istri aneh. Goro-goro alasannya ora ceto. Rugi atau rugi? Rugi. Yang menang siapa? Setan. Setannya pinter apa enggak? Pinter, pangkatnya dhuwur. Bukan sembarang setan. Ini setan yang sangat-sangat profesional. Itu tingkatan yang kedua ya. Kedua, wanita yang mencintai tapi suami tidak merespon. Yang ketiga, seorang wanita mencintai suami, suami merespon. Nah, ibu baca. Panas enggak? Umum enggak? Bledos enggak kira-kira? Kan bahaya. Pilih mana? Pilih ngerti atau pilih enggak ngerti? Kalau ibu ngerti, berarti ibu mencari-cari aib suami. Serba salah tuh. Buka-buka HP ngerti nih, suaminya kok ada indikasi mencintai seorang wanita. Ibu buka-buka handphonenya, berarti mencari-cari kesalahan dan aib suami. Mestinya kalau tahu suaminya udah salah, itu aibnya ditutup, didoakan, biar sadar. Kalau mau benar, sekalian suaminya dikasih tahu. Suamiku, mau benar ya, suamiku. Apakah engkau mencintai dirinya? Iya. Dia mencintai engkau? Iya. Aku ikhlas. Menikahlah, Pak. Surga jenengan. Jenengan surga. Pilih mana, surga atau neraka? Ayo ngomong. Pilih mana? Suaminya tetap hubungan yang kemudian haram. Gak bisa jadi halal gara-gara jenengan ngancam. Sampai kamu menikah dengan dia, aku akan bunuh diri. Ayo, pilih mana? Mau jadi penyebab surga atau penyebab neraka? Kerawani jawab. Gak berani. Oh ini sebab yang satu ini setan ini gede nih rairam. Jenderalnya setan. Yang satu itu. Coba ini. Ini memang gak gampang. Tidak gampang. Yang SMS berikutnya. Ini lebih ngeri ini. Ternyata dari istrinya sang suami selain Anda. Yang ternyata udah menikah mungkin setahun, dua tahun, atau lima tahun yang lalu. Sayang. Ya. Misal begitu. Atau pa, anak kita. Diana. Diana. Wah, Masya Allah. Kira-kira gimana, Bu? Pengadilan agama atau? Ibu habiskan hidup meliti SMS sang suami bersama istrinya tersebut. Mumet pikirannya goro-goro sang suami bersama istrinya tersebut. Sementara suami dan istrinya tersebut hidupnya seneng-seneng. Jenengan pilih mana? Menikmati suami atau ruwet dalam kecurigaan dan hal-hal yang gak enak padahal hubungan mereka sah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Pilih mana? Gak pilih dua-duanya. Loh, saya ini ngasih contoh kasus yang kelima atau keenam tadi ya. Kalau ternyata suaminya nikahlah lagi. Ayo gimana ibu-ibu? Ini saya mau ngasih ini episode special edition ini benar nih, edisi spesial khusus sekali ini. Coba saya kasih contoh ya, contoh. Karena ini kasus yang saya hadapi di masyarakat, ibu-ibu yang bingung suaminya nikahlah lagi, ibu-ibu yang bingung suaminya suka main perempuan. Kadang ada juga ibu-ibu yang rontok kurang ajar, suaminya nikah lagi dibilang selingkuh. Ini ibu enggak benar. Yang namanya selingkuh itu hubungan di luar nikah. Kalau nikah itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Solusi yang diberikan oleh Allah. Kalau suaminya nikah lagi jenengan enggak usah bingung. Kalau suaminya hubungan dengan wanita tanpa pernikahan, bingunglah. Bingungnya karena Allah. Jangan karena nafsu. Saya ambil contoh. Seorang wanita mengetahui suaminya udah nikah lagi. Pilihannya kan cuma ada dua toh, Bu ya. Betul kan? Mempertahankan rumah tangga atau membubarkan rumah tangga. Kan begitu. Kalau mau dibubarkan, dia kan paling ngomong sama suaminya, kamu pilih mana, dia atau aku? Ini bahasanya umumnya wanita begitu. Mana yang kamu pilih, dia atau aku? Kalau kamu pilih dia, aku akan hangout. Ya, hangout. Apa itu istilahnya? Aku akan kembali ke rumah orang tua aku. Suami yang ingatkan, bu, ya, bukankah rumah orang tuamu sudah dijual kemarin? Terus gaya, aku kan kembali pulang ke rumah orang tua aku. Bu, maaf, bu, maaf, bu. Rumah bapak ibu kan sudah dijual. Terus ibu mau kemana? Ke rumah adikku. Kemarin kan baru dikubur. Kan repot jadinya tambahan. Biasanya kan begitu. Kembali ke rumah orang tua, artinya minta cerai. Ini yang masalah yang pertama. Yang kedua, dia sadar suaminya udah nikah lagi. Kalau dia cerai, nanti hasilnya kurang baik. Ya kan? Dia pertahankan rumah tangga. Orang yang bijak, orang yang pandai, kalau mengalami suaminya udah nikah lagi tanpa pengetahuannya, yang bijak dan pandai, dia akan pertahankan rumah tangganya. Selama, ada katanya, selama suaminya tidak melanggar aturan syariat. Paham ibu ya? Selama suaminya tidak melanggar aturan syariat. Suaminya enggak pindah ke agama lain. Nah ini kan melanggar aturan syariat. Selama suaminya masih benar, sholatnya benar atau sholatnya belum benar, tapi sama ibu benar, sama anak benar. Ya kurangnya cuma apa? Satu, dia nikah lagi misal seperti itu. Itu kalau menurut ibu kekurangan. Kan menurut ibu kekurangan. Tapi bukan suatu hal yang haram. Maka tugasnya seorang wanita menghadapi kasus yang seperti ini. Sabar, umur Anda paling tinggal 30 tahun lagi terus mati. Ya, tinggal 40 tahun lagi terus mati. Tinggal sekian terus mati. Sabar, gak usah mikir apa istrinya suami yang lain, tapi pikirkanlah Anda dan suami Anda. Kalau keluar dari rumah itu milik orang lain. Fokus aja di situ. Insya Allah rumah tangganya aman. Ya, insya Allah rumah tangganya aman. Kurang apa? Suaminya mencintainya, suaminya memperhatikannya, suaminya melayaninya, suaminya memberikan nafkah, suaminya ngurus dirinya dan ngurus anak-anaknya. Kenapa terus dia ngurutin hidupnya dengan suatu yang lain? Ini kalau dia orang yang sadar. Tapi kalau yang gak sadar, dikuasai nafsu, emosi, tidak ada bimbingan agama, hasilnya cuma langsung ke pengadilan agama. Terus jadi janda. Pertanyaan, jadi janda tuh emangnya mudah? Ayo, mudah atau susah? Yang udah berpengalaman jadi janda secara resmi. Maksudnya secara resmi itu karena suaminya meninggal dunia. Ada hadir di sini teman saya? Ada. Oh, ada, Bang. Ada. Itu ada ibu-ibu yang usianya mungkin sudah 45, 50 tahun, 60 tahun. Waktu baru menikah sekian tahun, kemudian meninggal dunia suaminya ya. Terus dia bertahan terus sampai sekarang. Tidak mudah itu. Jadi seorang janda itu tidak mudah. Keluar sendiri digosipkan, ya kan? Kebetulan ngobrol seorang pria, udah omongkan. Ya enggak? Mau berjalan kemana-mana, tidak bisa bebas. Terlampau banyak ikatan hubungan dengan masyarakat. Belum lagi nanti urusan pekerjaan. Cari duit seorang wanita kalau sendiri tanpa ada suami yang mendampingi, maka di situ banyak resiko yang harus dihadapi. Banyak sekali kendala-kendala, kasus-kasus yang akan dialami. Maka mikir yang matang, jangan gampang digoda oleh setan. Jadi itu bu, istri digoda itu cuma sekelumit loh, bagian kecil dari godaan istri. Istri digoda enggak berhasil, istrinya masya Allah minas sholihat, ya, al-abidat, hidupnya zikir, wirid, doa, sabar orangnya. Setan ngomong, bojomu ki rabi meneh, ben. Ya, ya, ben. Lho bojomu ki ngono-ngono, ben. Urusanku karo sing ge urip. Urusan saya dengan Allah, saya diperintahkan Allah menyenangkan suami saya, menyenangkan anak-anak saya. Tugas saya itu akan saya jalankan. Hidupnya ibadah, jadi urusannya ibadah orang. Mas, we love aku apa orang mas? Tidak begitu. Tidak ada dia, hatinya hanya untuk Allah. Allah love me. Gimana Allah cinta sama saya layani suami saya. Dia hidupnya melayani suaminya. Dia tidak lihat suaminya mau nikah lagi, suaminya tidak nikah lagi. Suaminya mabuk, suaminya tidak mabuk, suaminya minum-minuman keras, narkoba, suaminya judi, dia tidak lihat itu. Yang dia lihat, tugas saya melayani suami saya selama taat kepada Allah, maka saya layani. Gampang kebetulan ini. Suaminya pulang-pulang ngembalar. Oh. Oh. Yo, meler. Coba istri yang solihah sama yang enggak solihah bagaimana? Yang enggak solihah diendang modar. Tak golek ganti. Ini yang enggak kok solihah. Yang solihah ambil air, mulutnya dibersihkan. Ya Allah, ini mulut kena benda nah, najis. Ya Allah, semoga suamiku ini sadar ya Allah ya. Semoga tak sadar, dibelai-belai kepalanya, disolawati, istighfari, karo nangis, didungake. Ini Masya Allah, surga mboten niki. Jenengan. Coba ini. Surga enggak kalau yang begini ini kira-kira? Dengernya aja enak enggak? Tapi kalau yang pertama, gendang modar tadi enak enggak didengar? Enggak enak kan? Enggak enak. Tapi kalau yang sambil nangis, dia belai suaminya. Dia lihat apa? Tugasnya melayani suaminya. Kalau nyepakkan minuman keras, enggak mungkin. Itu hak haram. Setelah itu sudah siapkan lagi ini untuk mandi suaminya. Godok air panas. Untuk apa? Teh hangat untuk suaminya. Ya, suaminya menjelang subuh. Diupayakan biar sadar bangun sama dia. Enggak sadar bangunnya jam 11:30. Subuh langsung rohol sama duhur. Ya. Itu sabar itu. Ini orang yang soliha. Enggak, dia enggak lihat statusnya suaminya seburuk apa pun enggak dilihat. Yang dia lihat, tugas saya sebagai istri adalah melayani suami selama tidak diperintah untuk maksiat. Ini memang tidak gampang. Tapi inilah wanita-wanita yang menjadi permaisuri-permaisuri di surga nanti. Ya. Ini kalau kena suami yang seperti itu ya Bu ya. Ya ini wanita digoda enggak bisa karena dia punya prinsip seperti itu, lari ini goda suaminya. Goda suaminya. Bojomu ki kurang ajar karo kowe. Ya kan? Mulai suami kasih tahu istrimu ini tidak taat kepadamu. Istrimu ini suka ngeyelan, bantah-bantah. Itu kan model bojo kurang ajar, golek ojol wae. Nanti ketemu nih sama setan. Oh setan tuh pinter gitu kan ya. Nih suami pergi ke kantor, sampai di kantor si istri, ada nama karyawati di situ, si istri namanya. Yang punya nama sama, jangan tersinggung ya. Itu hanya kebetulan dia belaka ya. Ini mbak si istri ini kemudian dirubah sama setan dalam pandangan sang suami tadi jadi orang yang nurutan. Mbak Sri ya, boleh pinjam pulpennya? Monggo, silakan Mas. Pokoknya kalau cerita apa, dengarkan cerita apa, enggak pernah bantah nih di sisri ini ya. Enggak pernah bantah. Mulai setan ngomong, bandingno karo bojomu, bojomu lah edan. Bantah, ijol sisri wae. Mulai, ya. Pulang ke rumah, setan masuk lagi. Tuh, tonton bojomu ngeyel. Ya, bojomu sepertimu, seperti ini, istrimu seperti ini. Akhirnya dipaksa oleh setan untuk mengucapkan kalimat sakti. Itu kalimat saktinya saya gak mengucapkan ya. Paham kan maksud saya? Akhirnya hancurlah rumah tangga. Karena kekuasaan ada di tangan pria. Untung sama Allah yang dikasih mengucapkan kalimat sakti itu kaum pria. Coba kaum wanita. Itu tiap detik terjadi perceraian tingkat tinggi di dunia. Betul atau betul tak aku? Betul ya? Ini kalau yang megang urusan kalimat sakti minta begitu itu adalah kaum wanita. Jenengan-jenengan ini sudah dijolkan dari dulu kalah. Saya, jenengan, kita ini mungkin sudah dijolkan ya. Tapi kan karena Allah maha mengerti akan ciptaannya. Sama Allah dikasihkan. Nih, urusan kalimat itu haknya kaum pria. Cuman pria juga diancam. Macam-macam menggunakan kalimat itu enggak benar. Tindakan orang akhirat. Ya, di akhirat nanti bagaimana. Sampai di sini jelas belum? Ternyata suaminya enggak bisa. Segila apapun istriku, dia istriku. Wah. Seperti yang terjadi dalam surat Yusuf. Masih ingat cerita saya? Ya kan? Coba suaminya Nabi Yusuf cuma ngomong, ya suaminya Zulaikha cuma ngomong bagaimana? Yusufu a'rid an hadza. Tahu istrinya berusaha selingkuh, ya kan? Berusaha untuk berzina dengan anak yang dididiknya. Suaminya cuma mengatakan, "Wahai Yusuf, tolong rahasiakan permasalahan ini, lupakan saja, jangan cerita kepada orang lain, tutup aib istriku." Terus ngomong sama istrinya, "Istriku, tolong kamu minta ampun sama Allah ya. Kamu orang yang salah, minta ampun ya sama Allah." Gak banyak ngomong, justru istrinya dibawa untuk minta ampun sama Allah. Rumah tangganya aman selama. Suami model begini masih ada enggak, Bu? Bu? Suami model model istrinya, model suaminya Zulekho itu masih ada enggak ya? Enggak ada, Bu. Enggak ada nasibnya jenengan, Bu. Kalau enggak ada yang seperti itu kan nasibnya kaum wanita ya. Yang banyak sekarang suami yang dikit-dikit hajar. Tadi kekerasan dalam rumah tangga, KDR RT. Itu kemarin diberita karena seorang suami mencurigai istrinya selingkuh, mencurigai. Jadi belum terbukti. Kalau terbukti aja enggak boleh begitu. Mencurigai istrinya selingkuh, istrinya dibunuh oleh sang suami. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Suaminya enggak bisa digoda, istri enggak bisa digoda. Aman enggak nih? Belum. Belum. Bapak ibunya, mertuanya digoda oleh yang namanya syaitan. Anakku, istrimu itu kurang ajar sama ibu. Wah. Istrimu itu tidak pernah menghormati ibu. Istrimu. Ini ibunya ngomong dituntun sama setan. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena seorang suami dikasih tahu sama ibunya. Ceraikan istrimu kalau pengen tetap menganggap aku sebagai ibumu. Ibu model yang begini, na'udzubillah min dzalik. Semoga di sini enggak ada. Kalau ada, semoga sudah tobat. Kalau belum, yuk bareng-bareng tobat. Kadang ibu enggak salah, ibu kalau begitu enggak salah. Kenapa? Karena memang waktu itu lagi digoda oleh setan. Jangan disalahkan. Waktu itu lagi tergoda oleh setan. Sekarang kita enggak boleh lagi tergoda setan, urusan yang begitu, begitu. Cukup jelas? Orang tuanya enggak bisa, mertuanya enggak bisa, suami enggak bisa, istri enggak bisa, ya, anak enggak bisa, nanti dari keluarga digoda. Ya kan terus begitu. Kalau terakhir enggak bisa, kedua-duanya pokoknya harus hancur gimana caranya? Itu PR-nya setan. Saya enggak mau ngajari setan ilmunya. Nanti kalau saya terangkan berarti saya ngajari setan. Aku ngumpuli setan berarti ya. Jangan, itu rahasia. Nah, maksud saya nyampaikan seperti ini, kalau udah jelas ya, udah jelas dalam kehidupan berumah tangga itu godaannya begitu besar. Ya, dan itu asalnya dari setan. Terus caranya selamat bagaimana? Bu, caranya selamat bagaimana? Ayo. Caranya selamat ya tingkatkan ibadah, terus hati gandul Gusti Allah, minta tolong kepada Allah, jangan sombong, jangan merasa hebat rumah tangganya, jangan merasa kuat, yakin dirinya lemah, terus minta tolong kepada Allah, tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyebabkan hancurnya rumah tangga karena proses ibadah dan doa di rumah tangganya umat Islam di zaman sekarang ini sangat tipis. Betul. Suami istri ngaji bareng hampir tidak ada. Suami istri berangkat pengajian bareng juga langka. Suaminya berangkat, istrinya di rumah. Istrinya berangkat, suaminya di rumah. Ayo jujur. Ya kan? Ini gak sedikit. Ini kita fakta ya. Belum tentu nih suami-suami yang datang di sini istrinya ikut. Ya. Ada yang sama istrinya, sama anaknya kan? Tapi belum tentu istrinya bisa ikut. Alasannya macam-macam. Setan pinter. Ngurusi anak yang begini ya, maksud saya bukan harus kesini, tapi dalam satu bulan tuh hampir tidak ada kegiatan bareng suami dan istri pergi pengajian, hampir nggak ada. Betul ya, istrinya berangkat dengan rombongan pengajian ibu-ibu, suaminya tidak ikut. Bagaimana kalau nggak ikut pengajian? Mungkin karena ada rapat RT, masih baguslah. Tapi nggak ikut pengajian alasannya nonton bola kan repot, main catur sama teman-temannya. Ini menyebabkan apa? Kekuatan pondasi ibadah di rumah tangga sangat tipis. Ngaji enggak bareng, sholat enggak jamaah, zikir enggak bersama, ya kan? Makan sendiri sendiri, kira nonton sinetron bersama sama. Nonton sinetron berjamaah. Nah, karena ini doa zikir lemah, ya setannya wah joget. Wah, bulbul gitu ya. Kamu itu sudah apa lemah, ya gampang dihapus sih, dongo yora glem karpu itu. Akhirnya sama setan mudah kita ini digoda. Nah, satu-satunya jalan untuk selamat ya memperbanyak doa dan zikir. Insyaallah Jumat 2 pekan lagi, bukan Jumat depan. Jumat 2 pekan lagi saya akan bagikan satu doa untuk ngajar setan. Mau enggak? Doa ini yang nyusun ulama, jadi doanya bid'ah. Ya, doanya bid'ah. Jenengan cari di Al-Qur'an, di hadis, doanya tidak ada. Sahabat juga tidak mengucapkan doa ini. Jadi doa ini yang ngarang ulama. Kalau enggak mau berarti termasuk orang yang digoda. Kalau yang mau termasuk insyaallah orang-orang yang membuat setan benci. Masa aneh, doa kok minta tuntunannya mana? Loh, doa minta tuntunan itu orang aneh. Kenapa? Lalu tuntunannya doa itu ya cuma satu. Udu'uni astajib lakum. Panggil aku, seru aku, berdoa kepadaku, aku kabulkan. Ya tuntunannya itu. Biayi lu kok mau doa pakai bahasa Jawa, Madura, Arab, Sunda, Indonesia, ya Inggris, Belanda, Jepang. Silakan. Asal tidak di dalam sholat. Karena sholat ada aturannya. Kalau dalam sholat, dalam hati, lisan gak gerak, gak apa-apa. Tapi kalau digerakkan lisannya, maka ini harus bahasa Arab dalam sholat. Di luar sholat, ini jamaahnya misal itu orang Arab semua di sana, di Mekah, jenengan doa pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa. Atau bahasa Jawa biar keren, kan? Loh, Gusti, oh, ageng, gak apa-apa. Orang yang saya mudeng. Oh, lihat jenengan khusuknya ini, oh, ya Allah, gak nangis nanti itu. Bisa. Ya seperti kalau ada orang doa dengan bahasa Arab, kita gak paham, tapi kita bisa, nah? Bisa nangis. Karena doa lughatul qalb, doa itu kan bahasa hati, bukan bahasa lisan. Tuntunannya doa yaitu tinggal dari hati kepada Allah. Ayatnya jelas. Hadisnya, doa mukhlil ibadah. Doa itu intisari otaknya ibadah. Apapun yang namanya doa, tuntunannya apalagi? Gak boleh doakan jelek kepada sesama muslim. Itu selama doanya gak doakan jelek sama muslim, ya doanya itu isinya kebaikan, bahasanya apapun, kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat harus dengan bahasa Arab, maka itu sudah sesuai tuntunan. Cukup jelas? Ya. Doa ini diajar oleh Syekh Muhammad bin Wasi', seorang ulama. Beliau ini lagi jalan mau ke masjid, dicegat sama sesosok manusia. Ya, sosok manusia. Manusia itu ngomong begini, "Hei Muhammad, kamu kenal saya enggak?" Jawab nih orang soleh, "Boten niku. Dereng tepang loh. Gak tahu, saya gak kenal Anda. Gak tahu. Saya ini Al-La'in. Saya iblis yang terkutuk." Lagi jelma jadi manusia. Oh, iblis tuh pinter. Bisa apa namanya jelma jadi macam. Makanya jenengan kalau ketemu manusia itu sok-sok ya iblis ya bisa. Kalau manusia ngajari ngerusak rumah tangga berarti iblis. Hati ya. Hati prasangka baik. Oh gitu menungso. Prasangka baiknya begitu. Nah, kalau manusia lagi kesurupan iblis. Nah, ini dikatakan Al-La'in yang terkutuk iblis. Saya iblis yang terkutuk. Tanya sama ulama tadi. Ulama itu enggak nanggung-nanggung. Kalau ulama besar itu yang goda ya bukan yang kelasnya amatiran. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setan goda beliau enggak kanggu. Setan kok goda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ki ora tekan. Ya, enggak berani. Lausaraka Umar fajjan, lausaraka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar bin Khattab itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau beliau lewat satu gang, setannya ngungsi cari gang yang lain. Tegak-tegak kobong. Enggak berani. Panas itu. Kekuatan nurnya Sayyidina Umar bin Khattab. Minal awliya. Ya. Para wali itu mewarisi apa yang diwarisi oleh para sahabat. Karena para awliya merupakan pewaris Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan setan yang goda langsung iblis. Di hutan, malam, gelap gulita, langit tiba-tiba terang benderang seperti jam 12 siang. Ya, padangnya cahaya seperti itu. Terus ngomong tuh cahaya tadi. Wahai Abdul Qadir, aku halalkan untukmu semua yang haram, khusus buat kamu jadi halal. Ya, aku adalah Allah. Suara begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngambil batu di patah iblis minggato. Langsung gelap gulita lagi. Iblisnya tanya, jenengan kok bisa tahu kalau saya iblis? Dijawab, tidak mungkin Allah itu menghalalkan yang haram. Yang haram itu akan selalu haram, tidak bisa menjadi halal. Itu tipu dayamu, katanya iblis. Udah ribuan orang yang ahli ibadah saya sesatkan dengan cara yang seperti ini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani selamat. Nah, anak muda zaman sekarang baru sholat di kamar, kamarnya murup-murup sidik gitu ya. Wes nak, kowe iki wis dhuwur, tekan ilmu tinggi. Kamu enggak perlu lagi pakai sholat tahajud. Udah kamu enggak usah tahajud, bubuk aja. Nurut. Mulanya gitu. Wes nak, kamu itu enggak penting sholat-sholat pakai gerak-gerak gitu tuh, sholatnya orang awam tuh. Kalau yang udah pintar-pintar sholatnya cuman sambil tiduran saja, yang penting iki khusyuk. Batin sholat, bayangke sholat. Ini kan edan gendeng ini ya. Tapi yo nu nurut, dihapusi sama setan itu baru kelas setan amatir tuh yang goda. Dan Syekh Muhammad Wasi digoda oleh iblis, langsung ngomong, ulamanya nanya lah, kamu iblis nemui saya ada perlu apa? Kata iblis, saya mau ngajak anda negosiasi. Negosiasi. Ya, kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Kamu turuti saya, kamu tidak akan saya goda beserta anak keturunanmu sampai hari kiamat, tidak akan saya goda. Ini janji saya. Kata iblis. Orang pintar pasti tahu iblis itu pendusta kelas kakap. Katanya janjinya itu sudah kebohongan ya. Kata ulamanya, "Loh kenapa kamu kok mau seperti itu?" "Iya, begini. Kamu punya satu doa. Tolong doa itu jangan diajarkan kepada siapapun." Katanya Syekh Muhammad bin Wasik, jadi gara-gara doa itu, iya. Gak boleh diajarkan siapapun, iya. Kenapa? Doa itu sangat mengganggu saya dan bala tentara saya. Katanya Syekh Muhammad bin Wasik, kalau begitu, silahkan kamu goda aku dan anak keturunanku sampai hari kiamat. Doa itu akan ku sebar luaskan dan ku ajarkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, jenengan mau doanya enggak? 2 minggu lagi. Lamaan ya. 2 minggu lagi atau Jumat depan? Sekarang belum dibentuk yang bagus. Kenapa saya katakan 2 minggu lagi? Karena saya mau buat yang agak bagus ya. Biar nanti bisa difotokopi, diperbanyak, disebarkan. Jadi biar jenderal-jenderal setan itu pada jengkel. Karena buat jengkel para setan berarti membuat senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan nyawa itu mau perang sama setan ya. Nanti ibadahnya berarti gulai setan, bukan gulai Allah. Ya ibadah itu lurus-lurus aja ke Allah. Gak usah ngurusin setan. Cuman kita berdoa dan berlindung. Cukup jelas? Alhamdulillah. Udah jam 10 kurang 1 menit. Waktu habis. Pertandingan belum usai. Jadi ada perpanjangan waktu. Setuju? Ya. Perpanjangan waktu cukup 10 menit. Beserta doa. Ya. Pengumuman dulu. Jumat depan, sebagaimana biasanya, tiap Jumat pertama, setiap Jumat pertama, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, saya insya Allah tidak ada di Solo, tapi saya menghadiri Maulid yang ada di Jakarta. Itu dari dahulu kala. Seperti tahun kemarin juga begitu. Pengajian tapi terus ada loh ya. Pengajiannya tidak libur. Cuman yang ngajar nanti bukan saya. Jumat depan yang ngajar insya Allah Kiai Abdullah Sa'ad Pongaso Pondok Pesantren Al-Insofi. Insya Allah. Ayo datang atau enggak datang. Musuh datang pengajian gara-gara saya. Yang ngisi di sini siapapun pokoknya harus datang. Nawa itu cari ilmu. Insya Allah yang ngisi beliau. Jumat berikutnya saya akan mengisi lagi seperti biasa dan seterusnya. Jadi pengajian Ar-Raudhah tidak ada libur kecuali liburnya itu ketika hari raya ya. Kalau Ramadan sebetulnya enggak libur, pengajian kan tiap hari kita. Ada pengajian tiap hari. Tapi kalau hari raya kita libur biasanya 2 kali pertemuan kemudian mulai lagi. Nah, kemudian pengumuman berikutnya. Nih, buku ini awalnya dulu Saya pernah menerbit dulu sekali tahun 2007 kalau nggak salah atau 2008. Saya pernah menerbitkan buku dengan berjudul Keindahan Budi Nabi. Nah, buku itu sudah saya revisi, saya perbaiki, diedit ulang dan ditambahi beberapa cerita. Saya rubah judulnya menjadi Akhlak Nabi. Ya, jadi Akhlak Nabi. Buku ini tebalnya 148 halaman kurang lebih ya, 148 halaman, ukuran kurang lebih 14x21. Insya Allah kalau kita baca buku ini bisa kenal Rasulullah SAW, dan kalau bacanya khusyuk nanti ya bisa mungkin bengkak matanya atau habis air matanya ya, tergantung. Ini kalau kita mau uji kita itu termasuk punya rasa cinta yang gede enggak sama Rasulullah SAW, baca buku ini. Kalau baca buku ini walaupun belum nangis tapi artinya kok terus jadi ada rasa oh seneng, enak, berarti rasa cinta kita tuh semakin tebal, semakin tinggi. Buku ini sengaja saya terbitkan di bulan Maulid saat ini dengan dua niatan. Niatan yang pertama untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Niatan yang kedua, sebagian dari buku ini saya sumbangsihkan khusus untuk pembangunan bagian belakang Raudhah. Makanya buku ini harganya 50.000. Jadi yang berminat nanti bisa beli di depan. Kalau yang tidak hadir pada majelis malam hari ini, Anda pengen bantu pembangunan di belakang ya, beli bukunya, Anda sudah membantu. Ya, beli bukunya berarti sudah membantu. Dan insya Allah isi buku ini tidak mengecewakan. Saya akan kasih garansi begini. Siapa yang baca buku ini kemudian kecewa dengan isinya, silahkan dikembalikan. Ini garansi loh ya. Berarti kalau baca buku ini kecewa dengan isinya, ini termasuk orang aneh. Oh ini semua cerita-cerita dari hadis kan, berarti kan kecewa sama hadis gitu kan. Kecewa sama hadis Sahih Bukhari, kecewa sama hadis Sahih Muslim gitu kan. Seperti itu. Insya Allah judulnya Akhlak Nabi. Terus buku Salawat Jalan Selamat ini karena banyak yang minta, ini kan kita baca setiap Jumat ya, sudah saya cetak ulang di depan, harganya sekarang sebagian menjadi 10 ini. Saya sama juga dengan baca beli buku yang satu ini, Anda telah ikut andil dalam kegiatan yang ada di Raudhah ini. Makanya buku ini harganya terus 50.000. Jadi yang berminat nanti dengan bisa beli di depan. Kalau yang kan, tidak hadir pada majelis malam hari ini, dua pekan lagi, Anda pengen bantu pembangunan Jumat di belakang ya, Jumat pertama beli bulan bukunya Maulid, Anda sudah Jumat membantu. Kedua di bulan Maulid ya, beli bukunya berarti sudah 4 jam 8 membantu. Kita akan dan insya Allah Maulid nanti isi buku ini tidak mengecewakan ya, saya yang baca buku nanti ini kemudian baca kecewa kitab Maulid kan bintut juror yang belum punya nanti cari ya, biar bisa ngikut. Berarti kalau baca buku ini kalau enggak cari ya enggak apa-apa lah, nanti ikut bersama teman baca Maulid dari hadis kan, berarti kan kecewa sama hadis gitu kan, sekaligus kecewa sama hadis Sahih Bukhari, kecewa sama hadis Sahih Muslim gitu ya. Kita akan mujah Allah, judulnya Akhlak baca terus buku Salawat Jalan Selamat ini karena banyak yang minta. Ini kan kita baca setiap baca 1000 kali pada pulang semua ulang di depan ya, harganya baca selawat sebagian dari 10 ini untuk hajat saya sama juga dengan baca beli nanti kita baca satu ini untuk banyaknya 20 kan andil bagian belakang dengan orang yang ada di Raudhah. Makanya buku ini harganya kalau ada 2000 orang berarti 1000 berapa itu, jadi yang berminat 2000 dengan 20 di 40 kalau yang ribunya kan selawat hadir pada salat mujiah itu kalau dibaca 1000 hanya terkabul. Apalagi bantu pembangunan di belakang ya, Jumat pertama beli bukunya cukup berat ya, sudah membantu. Nah, sekarang ya, beli bukunya berarti sudah membantu. Tadi saya mengatakan dan insya Allah isi buku ini tidak mengecewakan. Saya yang baca buku ini kemudian kecewa dengan silakan bantu Muhammad Durrah salam. Yang singkat, tidak panjang. Nomor satu, buku ini kalau ada orang yang bilang nanti memperingati hadis kan, berarti kan kecewa sama hadis gitu kan? Kecewa sama hadis Sahih Bukhari, kecewa sama hadis Sahih Muslim gitu. Tidak usah mendengarkan. Allah cerita lah, baca lama. Terus pulang, selamat ini karena banyaknya nggak ganti kan kita baca setiap hari 1000 kali. Jadi tidak usah didengarkan di depan. Harganya kalau seperti ini memperingati orang Nabi, sama juga baca berjanji suku yang satu ini. Duror tiba itu kok pakai berdiri ya kan ya Nabi salam alaika, itu beda enggak ada tuntunannya ngadeg-ngadeg yang gua apa gitu, jauh aja dingin duduk lama ya, maka tengah-tengah dikasih berdiri biar enggak dingin enggak kesemutan ngadeg, ada variasinya enggak duduk terus Itu jawaban bodoh. Tentunya semua ada dalilnya. Ketika Rasul berangkat hijrah kan sahabat yang nyambut dengan berdiri keluar dari rumah, bahkan nyanyi Tala al-Badru alaina sambil nagurbana. Makanya wazan dari ya Nabi salam alaika. Seperti itu kan? Tala al-Badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Sama timbangan syairnya itu sama. Jadi walaupun timbangan syairnya ya Nabi salamu alaika itu yang ngambilnya dari Tala al-Badru alaina, mau timbangan syairnya aja enggak bid'ah kok dibilang kegiatannya bid'ah, itu orang waneh yang ngomong. Paham ya? Jelas mau bilang bid'ah, sesat, ben karep mu lagu lah. Lama kita nyanyi aja, sholawat aja, kita maulidan Pak. Saja senang Kanjeng Nabi lahir enggak senang ya aneh. Anak lahir diumumkan sak kampung Kanjeng Nabi lahir kalau dia diumumkan. Ya kan anaknya lahir, semua orang di SMS, di broadcast message, BBL message pakai BBM ya. Bahkan Masya Allah buat acara macam-macam di rumahnya dibilangi ini. Tapi ketika nyambut lahirnya Rasulullah SAW, biasa-biasa saja. Itu orang aneh. Ya gak apa-apa yang mau jadi begitu ya boleh-boleh saja. Hidup itu bebas ya. Mau begini begitu silahkan. Itu hak pribadi masing-masing. Tapi jangan mencaci maki kita-kita yang suka begini. Kan begitu. Kemudian kalau ada orang bilang, ya itu kumpul-kumpul maulidan kemudian buat besean. Besean kalau dulu ya. Sekarang enggak musim besean ya. Sekarang kerdusan. Dulu besek, sekarang enggak kerdusan. Itu makanannya yang dimakan suatu hal yang haram dan lain sebagainya. Yang ngomong juga aneh. Lo ngedum makanan buat muslimin kok dibilang haram. Itu sedekah atau hadiah untuk sesama muslim. Itu suatu hal yang sangat bagus. Enggak usah bingung. Ada orang bilang itu dalam burdah, berjanji, diba, simtuduror, maulid-maulid, syair-syair pujian Nabi, sholawatan, isinya syair-syair terlampau memuji Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Masa ada orang Islam ngomong terlampau memuji Nabi itu ya aneh. Ya, Nabi itu memang harus dipuji-puji semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin kita muji itu belum ada apanya. Jadi enggak ada kalimat terlampau itu sampai menuhan-nuhankan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Itu fitnah itu. Bisa kita tuntut tuh orang kalau bilang kita menuhankan Nabi. Pernah kita menuhankan Nabi? Enggak pernah. Nabi adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Nah itu kok dibilang bahwasannya apa namanya, engkaulah sanatku, engkau tempat bersandarku, engkaulah penolongku, wahai Nabi. Itu kan menuhankan Allah. Nah gila orang rodok gendeng ngomong seperti ini. Masa kalau saya ngomong, mas kamu penolong saya, terus orang itu jadi Tuhan saya? Begitu. Misal Mas Mahendra, ya ban saya bocor. Kemudian digoncengkan sama Mas Mahendra. Saya ngomong, Mas Mahendra, engkau lah penolongku. Itu Mas Mahendra jadi Tuhan saya. Dengan ucapan seperti itu. Tidak, bukan? Itu hanya ungkapan yang nolong saya adalah Mas Mahendra. Memang yang maha menolong adalah Allah. Makanya jangan pernah ngomong, Mas kamu menolong saya. Begitu. Ya enggak. Kepada manusia yang berbuat baik, ya kita berikan sesuai dengan hak. Haknya kalau dia penolong kita, ya kita bilang dia penolong kita. Kalau beliau salam, itulah sejati-jatinya penolong kita. Yang nolong kita dari sesat sampai selamat siapa? Nabi Muhammad salam. Engkau lah sandaranku. Kepada siapa kita akan minta syafaat? Ya, menyandarkan diri untuk minta pertolongan Allah kepada siapa kalau bukan kepada Nabi Muhammad salam. Giliran ngomong kepada Rasul, engkau sandaranku, dibilang musyrik, dibilang apa namanya, menuhankan. Coba kalau ngomong sama istrinya, duhai istriku, engkau lah sandaran hidupku. Musyrik enggak itu? Musyrik enggak? Kan enggak. Nah, betul yang menopang hidupnya, pelipur laranya, ya istriku, engkau penghapus dukaku, engkau pelipur laraku, engkau lah yang menyebabkan hidupku bersinar. Ini begini, ini musyrik enggak ini? Ini menuhankan istrinya enggak ini? Ini muja-muja istrinya, mau mengkultuskan istrinya enggak? Enggak, itu bahasa cinta. Nah kalau sama istrinya dengan bahasa cinta aja ngomong begitu enggak apa-apa. Masa kepada Nabi Muhammad SAW dibilang menuhankan, ini yang ngomong aneh enggak kira-kira? Aneh, makanya enggak usah didengarkan orang yang aneh. Cukup jelas? Ya, jadi saya terakhir ini kan ngasih omongan yang kira-kira biar dipakai satu bulan yang sholawatan maulidan enggak usah bingung lagi gitu. ya, yang dengar Radio Hidayah malam hari ini atau lihat live streamingnya, biar punya bahan yang gampang untuk jawab. Ya, bahan yang gampang untuk jawab. Apalagi itu poin-poin penting semua kan? Kalau pengen lebih jelas, beli buku saya Ahlul Bid'ah Hasanah episode yang ke-2, jilid 2. Di situ sudah saya jabarkan dalil-dalilnya semua, insya Allah lengkap walaupun belum maksimal. Oh, itu cuma sekelumit jawabannya, tapi insya Allah sudah cukup menjawab yang menjadi pertanyaan. Nah, itu kan Nabi pernah bersabda, ini terakhir ya, Nabi pernah bersabda, jangan puja-puji aku. Ini fitnah ini. Ini namanya mencatut nama Nabi untuk kepentingan sesaat ini. Ya, kepentingan sesaat. Ini menggunakan nama Nabi untuk kepentingan nafsu ini. Kepentingan nafsu. Tolong hadisnya jangan dipotong-potong. Nabi enggak pernah ngomong, jangan kalian puja-puja aku. Enggak ada kalimat seperti itu. Yang ada, la tutruni kama atau dil'i apa Nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu puja-puja aku seperti umat Nasrani muja-muja Isa bin Maryam. Yaitu diangkat jadi itu Tuhan, jangan seperti itu. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Silakan puja, tapi hati tetap Muhammadun Rasulullah SAW. Tetap seperti itu. Dan kita semua muji-muji Rasul, tetap Rasul itu adalah hamba dan Rasulnya Allah. Cukup jelas? Terakhir. Coba ini pemahaman masukkan ke dalam hati dan pikiran kita semua. Bu, kalau misalnya Bapak masak buat Ibu, nasi goreng. Ibu ngomong begini, nasi gorengnya enak banget. Sebetulnya yang Ibu puji nasi gorengnya atau Bapak? Bapak kan? Ini pedesnya pas. Sebetulnya yang Ibu puji nasi gorengnya atau Bapak? Bapak. Tapi yang Ibu ajak ngomong itu kan waktu itu yang ngarahnya kemana? Ke nasi goreng. Yang dipegang, diincipi nasi goreng. Tapi sasarannya nasi goreng atau Bapak? Ibu kan gak ngomong, Pak, kamu pandai buat nasi goreng. Gak ngomong gitu kan? Tapi ngomongnya nasi gorengnya enak. Benar? Nah, sekarang saya mau nanya, yang membuat Nabi Muhammad SAW siapa? Yang buat siapa? Kalau kita muji Nabi, berarti yang kita puji siapa? Ya udah, kita aja kok repot. Ya, kalau kita muji Nabi, berarti kita muji? Kita tuh lagi muji Allah. Sungguh indah, sungguh mulia, luar biasa. Yang kita puji adalah penciptanya. Ya Allah yang maha menciptakan segala keindahan. Semoga ini manfaat. Ibu-ibu boleh nanya, Bu? Ya. Yang duduk di belakang, cukup porak-poranda, Bu, di belakang? Belum. Ya, sebentar lagi itu akan porak-poranda. Itu baru 2 hari digarap mulai Kamis kemarin. Ini Jumat, baru 2 hari. Jadi nanti kemungkinan selama kurang lebih 2 bulan atau 2 bulan setengah, ya pengajiannya untuk ibu-ibu mungkin dari gang ini ya, gang ini terus ke sana. Nanti saya atur kalau memang ibu-ibu banyak, nanti yang di rerumputan itu sebagian ibu-ibu, bapak-bapak di dalam sini sama nanti di jalanan. Kan bapak-bapak biasa di jalanan kan, Pak? Kok ibu-ibu jalan kan kesian ya. Nah, sementara saja. Nanti kalau udah selesai pembangunannya insyaallah ibu-ibu tempatnya di belakang sini sama di lantai A. Atas, jadi biar Pak nyaman, enak, ya sama nanti di samping sini juga. Ya kalau masih nggak cukup, nanti insya Allah yang atas ini juga kita tingkat. Nanti kapan? Wallahu a'lam. Tergantung siapa? Allah. Ya tergantung Allah. Saya pengen semua yang hadir ke Raudhah itu bisa duduknya nyaman. Cuman kan semua butuh waktu pelan-pelan. Tapi insya Allah saya yakin. Doakan saja semoga nanti Raudhah punya kayak pesantren tapi bukan pesantren, bukan pesantren tapi pesantren. Kayak apa bentuknya? Lagi saya rancang tuh ya, bentuknya seperti apa itu. Jadi semua orang bisa nyantri tapi betul-betul belajar ilmunya yang diajarkan di pesantren-pesantren itu belajar benar, tapi dengan kondisi masing-masing yang memang hidupnya kerja, hidupnya ini tetap bisa belajar gitu. Nah, nanti mungkin ada jadwal jam sekian pelajaran ini, jam sekian pelajaran ini, santrinya bebas dari mana istilahnya kalau orang-orang santri dulu santri kalong ya. Tapi kalau santri kalong kan cuma malam toh ini. Ya, saya pengennya malam iya, siang iya, sore juga iya, pagi juga iya, tapi ada jadwalnya sendiri nantinya, nanti bukan sekarang. Itu nawaitu. Nah, nawaitu harus diucapkan dulu biar apa namanya bisa terwujud dengan baik. Ini ada yang minta doa sebagaimana biasanya. Mohon doa untuk Bapak Purwanto ya. Kemudian mohon juga untuk Muhammad Rizki Alfiansah dan Abdurrahman agar dapat menyelesaikan skripsi dan cepat dapat jodoh. Skripsi udah berjodoh nih ya. Skripsi dan cepat wisuda. Mohon maaf salah membaca. Biar ibu-ibu tidak ngantuk pulangnya. Ya, Muhammad Rizki Alfiansah dan Abdurrahman segera selesai skripsinya dan cepat diwisuda terus dapat pekerjaan yang bagus insyaallah. Amin. Kemudian untuk Mbak Sulis yang akan melaksanakan operasi, semoga diberi keselamatan, kesehatan, kesembuhan dan kelancaran. Kemudian untuk anak Nia, ya, untuk anak Nia semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk Ibu Sri Wahyuni yang sedang sakit di rumah sakit Panti Waluyo, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit yang dideritanya. Kemudian untuk ayah dari Syekh Bahruddin ya, Munshid Haqqani yang belum lama meninggal ya, almarhum Muhammad Tahir bin almarhum Sahil. Dan juga untuk Uqbah Rahim yang ada di Pondok Tahfidz Quran Masjid Bin Adzhar, tolong didoakan agar selesai Bin Adzhar dan cepat menghafal Al-Quran 30 juz. Amin. Ya, ini Pak Sriadi dan Ajah Pariem, semoga anaknya jadi orang-orang yang bisa hafalkan Al-Quran, juga anak kita semuanya. Dan semoga kita semua dapat memakmurkan bulan Maulid ini dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi kemampuan untuk bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau senang ridho kepada kita semua. Dan semoga pembangunan al-bagian belakang Masjid Ar-Raudhah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan, kelancaran, keberkahan dan diberikan waktu yang cepat untuk menyelesaikannya, manfaat dunia hingga akhirat. Semoga semua yang datang di majelis ini maupun yang saat ini berhalangan, yang mendengarkan, yang menonton, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, diberi kesehatan, kekuatan iman, diberi ketaatan, dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan semoga rumah tangga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari godaan iblis. Semoga kita dijadikan suami yang sabar, suami yang syukur. Semoga para istri dijadikan istri yang sabar dan istri yang syukur. Semoga keduanya, suami dan istri, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rasa cinta yang abadi selama-lamanya, terus tidak terganggu hingga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita semua dijadikan para aulia wassalihin, dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dapat menggembirakan kita di dunia dan di akhirat khususnya. Dan semoga anak keturunan kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada kita semua dan tidak dipisahkan dari kita selama-lamanya. Ma'lutuful afiyah wassahalah wal jamalah waridhal inayah. Dan semoga teman-teman saya yang sedang sakit, khususnya yang biasa hadir di majelis ini, teman-teman dari Andong dan sekitarnya, meskipun tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi ada dalam hati saya, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit yang dideritanya, dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, kenikmatan dan ketaatan. Dan semoga kelak kita semua diberi akhir usia yang indah, diberi husnul khatimah على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى منهج عليم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pulang dari sini, para suami minta maaf sama istri, para istri minta maaf sama suami. Yang dengar di rumah saling minta maaf dengan pasangannya masing-masing. Yang pegang handphone, telpon suami atau istrinya sepulang dari sini, minimal kirim SMS kepada pasangan masing-masing. Biar setan-setan tadi mereka jatuh tersungkur ya. Dan biar yang paling penting, Allah menjadi senang dan ridho kepada kita semua. Yang berniat menggugat cerai suaminya, tolong dipikir berpuluh-puluh ribu kali lipat. Syukur-syukur Anda bisa bersabar, insya Allah diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berpikir untuk menceraikan istrinya, tolong lebih sabar menghadapi istrinya. Ya, minta petunjuk kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Semoga rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang semakin baik. Ya, insya Allah itu yang saya harapkan dari diri saya dan hadirin semuanya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Minta satu Fatihah ya untuk semua teman-teman saya yang telah membantu pembangunan majelis di belakang ini, gedung di belakang ini, dalam bentuk apapun, pikirannya, tenaganya, hartanya, apapun doanya, dengan doa-doanya, semua yang membantu, apapun itu doa terutama, semoga semua diberi oleh Allah balasan yang sebesar-besarnya kebaikan dari Allah di dunia hingga di akhirat. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, saya minta Fatihah untuk keselamatan perjalanan saya insyaallah mulai besok pagi. Saya selama kurang lebih 10 sampai 12 hari keliling dakwah agak jauh ya. Dari Solo, Palembang, Palembang, Samarinda, Malang ke Jakarta, Jakarta kembali Klaten terus Banjarmasin nanti terus Wonosobo Magelang. Agak jauh-jauh loncatnya, hitungannya satu hari pindah-pindah terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Minta Fatihah agar Allah melindungi perjalanan saya dari berangkat sampai pulang dan seterusnya. Selamat, manfaat, barokah segala-galanya semua-semuanya. Ma'alutuf afiyah salal jamal ritual inayah wa'al-zakkatir wa'atayi bahisya wa'al-hisya wa'al-manawiyah bidunita wa'al-syukah wa'ilah hadrati Nabi Sallam Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau tadi ada kata-kata yang kurang pas, ibu-ibu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.